Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kalimat hamdalah yang senantiasa kita sebutkan melalui lisan-lisan kita sebagai tanda rasa syukur kita hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang senantiasa melimpahkan rahmatnya dan senantiasa memberikan anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu, melanjutkan pengajian pembacaan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan kita lanjutkan kembali dari kitab Sahihul Bukhari, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menjelaskan tentang pentingnya bagi seorang imam untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada umatnya, khususnya kepada para wanita, mendidik mereka dengan ilmu syar'i, mengarahkan mereka agar kemudian mereka senantiasa terbimbing dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita melanjutkan bab yang berikutnya. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babul hirsi ala al-hadith, bab al-hirs, semangat Al-hirsi artinya semangat. Sesuai dengan kemampuannya. Al-hadis untuk mendapatkan hadis atau mendengarkan hadis. Dan al-hadis, istilah hadis di dalam istilah syar'i yang dimaksud adalah yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila disebutkan secara mutlak al-hadis, maka yang dimaksud adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah dari ucapan beliau atau dari perbuatan-perbuatan beliau atau dari takrirat, persetujuan-persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak disebutkan istilah hadis kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali diikat dengan sesuatu. Misalnya kita mengatakan hadisun mauquf. Artinya hadis itu mauquf. Maksudnya disandarkan kepada sahabat Nabi. Kalau dikatakan mauquf, maka maksudnya yang disandarkan kepada para sahabat. Atau disebut hadisun maqtu'. Yang dimaksud maqtu', yaitu yang disandarkan kepada tabi'in atau yang di bawahnya. Maka mesti ada pengikat. Hadisun mauquf, hadisun maqtu'. Adapun kalau disebutkan secara mutlak al-hadis, maka yang dimaksud adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab al-hirsu 'ala al-hadis. Semangat untuk mendapatkan atau menuntut ilmu hadis. Untuk menjelaskan kepada kita bahwa mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bersemangat untuk mendapatkannya, ini termasuk di antara ibadah dan sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Sebab hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam merupakan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan dua wahyu. Yang pertama adalah wahyu berupa kitabnya Al-Quranul Karim, Kalamullahil Munazzal, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah dari firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala, dari ucapannya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Jibril dan Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan wahyu yang kedua yaitu yang Allah subhanahu wa ta'ala ilhamkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bimbingan dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam urusan agama. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Karim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah alaihi salatu wassalam mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu, namun itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah merupakan wahyu yang kita

tidak perlu menghafal yang sebelumnya. Apabila kita kesulitan untuk menghafal nama-nama perawi tersebut. Sebab ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah penting ya. Kita berusaha untuk yakni menaiki jenjang-jenjang ilmu. Nah, jangan kita terus berada di bawah. Nah, jangan kita terus berada di bawah. Nah, kita berusaha untuk terus naik. Nah, ya, bukan tidak mungkin suatu saat kita bisa mengajar. Bukan tidak mungkin suatu saat kita bisa mengajar, walaupun kepada keluarga saja. Walaupun murid kita adalah keluarga kita, alhamdulillah, itu suatu keutamaan. Nah, apalagi kalau kita bisa mengajarkan yang lain dengan ilmu. Nah, mungkin kita tidak akan selalu berkumpul, iya kan? Suatu saat mungkin di antara kita ada yang berangkat ke daerah lain. Ya, ternyata daerah itu membutuhkan da'i. Membutuhkan seorang yang mengajar. Nah, karena tidak adanya ahlus sunnah di kampung tersebut. Sehingga, alhamdulillah, apa yang pernah kita belajar itu akan bermanfaat. Itu akan bermanfaat. Jangan selalu merasa, wah sudah saya pendengar saja. Terus pendengar. Bagus kalau mendengar itu. Naam. Menambah ilmu bagus, tapi ada usaha untuk terus. Nah, ya, karena ya sekali lagi kalau kita berhadapan dengan orang awam, antum semuanya dipanggil ustaz nanti. Nah, iya kan? Ya, dipanggil ustaz. Apalagi kalau sudah mulai mengenal sunnah. Nah, ya, oh ternyata harus ya melihara jenggot itu harus, maka dipelihara jenggotnya. Ya, di antara kita ada yang jenggotnya masya Allah lebat. Nah. Bertemu dengan seorang ya mesti dipanggil ustaz ya. Atau mungkin dipanggil Pak Yai. Nah. Ya. Tidak sedikit yang seperti itu katanya. Nah. Lah kalau sudah demikian kan yang membutuhkan agar kita harus berusaha minimal ada yang kita hafal dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab sampai di sini insyaallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bagaimana hukum menyemir rambut dalam keadaan rambut masih hitam? Naam, para ulama membolehkan, tapi dijauhi semir yang berwarna hitam. Ini yang pertama. Tidak diperbolehkan menyemir rambut dengan warna hitam. Kemudian yang kedua, tujuannya bukan untuk tasyabuh. Nah, kebetulan itu yang lagi ngetren, maka sudah rame-rame nyemir rambut. Alhamdulillah, rambut kita hitam. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Rambut hitam itu kenikmatan dari Allah. Ya, kenapa kok? Naam. Ya. Ingin dirubah ke warna lain. Nah, oleh karena itu hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan tentang penyemiran rambut itu kalau rambut sudah beruban. Nah, karena kalau ada orang rambutnya hitam terus disemir aneh. Nah, orang senang dengan warna hitam, rambut yang hitam itu satu kebanggaan. Nah, tapi ya begitulah, karena fitrah sudah banyak yang berubah. Senangnya melihat orang-orang bule. Rambutnya rambut boneka, maka ya sudah. Banyak pula dari kalangan khususnya para wanita, laki-laki juga demikian, ikut-ikutan padahal rambutnya warna hitam. Oleh karena itu, orang yang beruban tidak boleh menyemir rambutnya dengan warna hitam. Kenapa? Akan menipu orang. Nah, loh, dikira nanti orang, oh kembali muda ini orang. Nah, padahal tidak. Ya memang sudah seperti itu keadaannya. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi tsaubai zur. Orang yang merasa mempunyai sesuatu yang dia tidak diberikan, itu seperti orang memakai dua pakaian kedustaan. Dalam artian tidak boleh dia berdusta sehingga nampak kembali seperti muda, tidak. Sehingga kalau ingin dirubah, rubah ke warna yang lain. Rubah ke warna yang lain supaya nampak bahwa dia tidak berwarna hitam rambutnya. Menunjukkan hitam rambut itu kepemudaan. Menunjukkan kepemudaan. Nah. Ya.

bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak mengerti. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Nah, apabila datang perkara kepada mereka yang mendatangkan rasa takut atau yang mendatangkan perasaan aman, kalau dikembalikan pada yang bukan ulama, mereka langsung menyebarkannya. Nah, tanpa berpikir ini maslahat atau tidak. Padahal kalau mereka mengembalikan kepada Rasul atau kembalikan kepada para ulama yang mereka mampu untuk beristimbat, mengambil hukum dari sesuatu tersebut, maka akan diketahuilah orang-orang yang mampu beristimbat itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-barakatu ma'al akabir, berkah itu bersama dengan na'am al-akabir, pembesar dari kalangan para ulama, sehingga seorang itu tidak bermudah-mudahan untuk menghukumi sesuatu tanpa hujjah, tanpa ada kejelasan tentang masalah yayasan ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, na'am telah salah sebagian mereka dalam menyikapinya. Baina ifratin wa tafrit, ada yang berlebih-lebihan, ada yang yakni memudah-mudahkan. Pihak yang berlebih-lebihan, mereka menganggap bahwa yayasan itu sesuatu yang mesti. Nah, lalu kemudian mereka pun berlebih-lebihan menjadikan sikap al-wala wal-bara di atas yayasan. Sikap loyalitas dan sikap berlepas diri di atas yayasan itu. Siapa yang berada di yayasan itu, maka itu yang dicintai. Siapa yang tidak berada di yayasan itu, maka itu dibenci dan dimusuhi. Ini batil. Dan itu yang disebut dengan hizbiyah. Nah, ya, seperti jam'iyyatu ihya'is surat atau jam'iyyatu al-ihsan yang ada di Yaman, jam'iyyatul hikmah, dan jam'iyyat-jam'iyyat yang dibangun di atas hizbiyah. Maka ini tidak diperbolehkan. Atau bermudah-mudahan, nah, dengan yayasan tersebut, ya, dalam menyikapi yayasan terlalu berlebihan, menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang haram secara mutlak, tidak diperbolehkan. Apalagi dikatakan bahwa itu menyerupai ahlul kitab atau berasal dari ahlul kitab. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah setiap yang berasal dari ahlul kitab itu haram? Kalau benar itu yayasan dari ahlul kitab, awal mula yang mendirikan itu mereka, apakah setiap yang berasal dari orang-orang kafir itu haram? Yang menemukan listrik ini siapa ya? Yang masyhur siapa? Salafi? Naam. Jadi mikir dulu sebelum menjawab, sebelum memutuskan sesuatu. Pesawat terbang itu yang buat siapa ya? Yang digunakan untuk berangkat dari satu daerah ke daerah lain, itu yang buat asalnya itu dari mana? Muslim? Ahlus Sunnah? Naam. Ya. Internet itu siapa yang mereka itu yang mengatakan bid'ahnya yayasan karena berasal dari ahlu kitab, menyebarkan tentang tulisan bid'ah yayasan dari internet. Lah itu internet asalnya dari mana ya? Dari Yaman apa? Yang buat itu siapa? Muslim. Nah, untuk keluar menuntut ilmu kan butuh paspor. Itu paspor dari mana? Nah, alhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sebagian orang yakni la yadri ma yakhruju min ra'si, tidak tahu apa yang keluar dari kepalanya. Asal ceprot gitu. Nah, taunya jadi abu ceprot. Nah, enggak mengerti. Ya, tidak mengerti dalil, tidak mengerti istinbat, tidak mengerti qawaid. Naam, tidak mengenal dan tidak menghormati para ulama. Ini yang menyebabkan halal yang seperti ini keluarnya pendapat-pendapat nyeleneh. Naam, yang jauh dari kebenaran. Ya, oleh karena itu alhamdulillah para ulama, Syekh Rabi', Naam, dan para masyayikh yang lainnya kita kenal keilmuan mereka. Mereka tidak satu pun berselisih bahwa yayasan itu ada yang boleh, ada yang tidak diperbolehkan. Nah, selama itu digunakan sebagai sarana untuk pengembangan dakwah salafiyah, maka itu adalah suatu hal yang dianjurkan. Nah, ya ikhwan, bagaimana mungkin kita akan bisa membangun ma'had? Nah, dengan segala perangkat-perangkatnya, kemudian kita buat pendidikan, ya, di negara yang seperti ini kondisinya, mampu apa enggak? Tidak mungkin. Harus dengan yayasan. Yang anehnya mereka yang menolak yayasan pakai yayasan. Yang menolak yayasan pakai yayasan. Aneh. Nah, kecuali kalau orang betul-betul komitmen dengan pendapatnya yang batil seperti ini, ya dia lebih mementingkan pulang sendiri, ya tidak pakai yayasan, ya sudah enggak usah membuat ma'had, enggak perlu na'am, ya, melakukan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan yayasan. Nah, lalu kemudian dia berdakwah sendiri, ya terserah dia. Terserah dia. Nah, adapun dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para ulama berfatwa tentang diperbolehkannya, maka ya, tidak ada sisi untuk mengingkari hal tersebut. Allahu musta'an. Tolong jelaskan dalil yang menyebutkan kesalahannya jamaah tabligh dalam menyampaikan dakwah. Wah, terlalu banyak. Nah, tapi ringkasannya, yang pertama, jamaah tabligh tidak membangun dakwahnya di atas ilmu. Padahal ini adalah merupakan inti dari dakwah Rasulullah SAW. Ciri-ciri yang paling pokok dari dakwah Nabi SAW adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, ini jalanku. Aku mengajak kepada jalan Allah 'ala basirah. 'Ala 'ilm, di atas ilmu. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Berarti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdakwah ke jalan Allah dengan ilmu, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apabila berdakwah jalan Allah dengan ilmu. Jalan menuju jalan Allah itu harus ada ilmunya. Enggak boleh serampangan. Enggak orang mau cari alamat saja. Hah? Nah. Misalnya dia orang Balikpapan. Kemudian dia berangkat ke suatu negeri yang dia tidak mengerti negeri itu. Nah. Dia tidak mengerti. Apakah dia jalan begitu saja? Naam. Tanpa bertanya. Bertanya itu kan berarti akan mendapatkan ilmu dia. Bertanya alamatnya gimana, di mana jalan ini, gimana. Itu ilmu untuk mengetahui satu alamat. Kalau dia tidak mengetahui, gimana dia akan bisa sampai tujuan? Nah, ini dalam perkara dunia yang seperti ini, apalagi dalam urusan agama. Gimana mungkin seorang itu akan sampai kepada tujuan yang disebut dengan jalan Allah tanpa ilmu? Nah, semua orang bisa berdakwah. Orang baru taubat dari kefasikannya, langsung jadi dai, khuruj. Nah, sehingga itulah tidak teratur. Tidak teratur apa yang dia sampaikan, tidak tahu itu hadis atau bukan. Nah, semua yang dia ketahui baik, ada yang menisbahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga jamaah tabligh ini banyak sekali melakukan pelanggaran. Nah, ada yang berkhutbah mengatakan bersabda Rasulullah, al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan. Bahwa Rasulullah itu bersabda, iman itu mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, mengamalkan dengan anggota tubuh. Siapa yang mengatakan itu hadis Rasulullah? Nah, dia dengan PD-nya di atas mimbar sebagai khotib Jumat menyampaikan ini, bahwa ini hadis Rasulullah. Ada batil. Nah, terancam dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maqadahu minan nar. Siapa yang mengucapkan sesuatu yang aku tidak ucapkan, siapa yang menyandarkan kepadaku yang aku tidak katakan, maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Nah, sangat berbahaya. Ya, berdakwah tanpa ilmu. wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, termasuk di antara dosa yang paling besar kalian mengada-ada terhadap Allah apa-apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Nah, kemudian dibangun di atas prinsip mereka yang hilang ini, akhirnya mereka pun banyak sekali menyebarkan hadis-hadis yang dhaif, yang palsu. Nah, karena sandaran mereka ya fadailul amal. Kita pilih fadailul amal. Itu yang dibaca, dibulak-balik ya seputar itu saja. Fadailul amal. Sementara dalam kitab fadailul amal itu penuh dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis mungkar, hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Nah, bagaimana dia akan menyampaikan itu kepada umat? Apabila ada umat yang kemudian mendengarkannya lalu kemudian mengamalkan dan memahami itu adalah hadis Rasulullah, dia akan mendapatkan dosa ketika dia mengajarkan keburukan kepada yang lain. Belum lagi amalan-amalan yang lainnya. Khuruj itu sendiri tidak ada asalnya. Yang kita maksudkan tentunya adalah khuruj model jamaah tabligh, cara-caranya, model-modelnya, na'am. Ya. Kemudian zikir-zikir yang sebagian yang mereka sebutkan juga tidak ada nasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Istilah jaulah, na'am, tata cara jaulah, ya, ada yang zikir, ada yang na'am yang keluar dan seterusnya. Ini cara-cara yang sama sekali tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah kita boleh ta'assub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'am, itu tidak dikatakan ta'assub, tapi disebut ittiba', ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, ya, dianjurkan, bahkan itu perintah, tidak menjadikan satu ucapan dari kalangan manusia ini menjadi hujah kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita boleh membongkar aib seorang? Tolong sebutkan dalilnya. Haram, tidak diperbolehkan membongkar aib seorang. Naam, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Orang yang menyakiti seorang mukmin dan mukminat tanpa apa yang mereka lakukan, maka mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, naam, la tu'dzul muslimin wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u uratihim, jangan kalian menyakiti kaum muslimin, jangan kalian mencela mereka, jangan kalian mencari-cari aib mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi muslim yatatabba'u lahu auratahu wa man yatatabba'u lahu auratahu yafdahu walau fi jafri rahlih. Nah, barang siapa yang mencari-cari mengungkit-ungkit aib seorang muslim, maka Allah akan mengungkit aibnya, dan siapa yang Allah ungkap aibnya, maka Allah akan hinakan dia walaupun berada di tengah rumahnya. Apakah balasan bagi orang yang membangun rumah? Allah, tolong sebutkan dalilnya. Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat Ibnu Majah, hadis Abi Dzar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man bana lillahi man bana baitan man bada masjidan walau kama hasi qatatin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Artinya semampu seorang ketika dia menginfakkan hartanya untuk bangun masjid, maka itu merupakan keutamaan yang besar. Sampai sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.